Bismillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin amma ba'd. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Qawaidil Arba' yang ditulis oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizhahullah taala. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Dia berikan kepada kita. Malam ini kita bisa kembali menuntut ilmu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kejahilan atau kebodohan yang ada pada diri kita. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau memberikan nasihat, beliau memberikan nasihat kepada seseorang yang bernama Kumail bin Ziyad. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mali. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala." Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan harta. Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu akan menjagamu. Wa anta tahrusul mala, dan kamu yang akan menjaga harta. Wal malu tankusul nafaqatu wal ilmu yazqu ala al infaqi, dan harta itu akan berkurang kadarnya, jumlahnya, dengan dibelanjakan, dan ilmu akan berkembang, akan semakin banyak dengan diinfakan, yaitu dengan diajarkan kepada yang lainnya. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih, ilmu itu adalah hakim yang akan menghakimi al-mal, sedangkan al-mal adalah al-mahkum alaihi, yaitu ada harta itu yang akan dihakimi, akan ditanyakan, sebagaimana kisah tentang hisab orang-orang kaya. Mereka akan ditanyakan dari mana mereka mendapatkan harta tersebut, untuk apa harta tersebut, dibelanjakan di mana. Maka disebutkan keutamaan orang miskin dibandingkan dengan orang-orang kaya. Maka di dalam nasihat ini Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat bahwasanya ilmu itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan harta. Karena apa? Karena ilmu itu akan menjaga sahibul ilm, atau orang pemilik ilmu tersebut akan dijaga dengan ilmunya. Dengan ilmunya dia mengetahui mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mengetahui satu kejelekan, maka dia bisa menjauhinya. Adapun harta, maka pemiliknya dia yang harus menjaga harta tersebut. Maka kita perhatikan, mungkin harta di antara kita, sepeda motor, melihat berbagai macam pencurian atau kejadian, maka kita berusaha menjaga motor tersebut. Ketika diparkir, digembok, memakai rantai, memakai alarm tambahan, maka ini dikatakan Ali bin Abi Thalib bahwasanya al-ilmu yahruska wa anta tahrusul mala, ilmu itu akan menjagamu dan kamu yang akan menjaga hartamu. Wal malu tankusuhu an-nafaqatu, dan harta itu kadarnya, jumlahnya akan berkurang ketika dibelanjakan. Wal ilmu yazqu 'alal infaqi, dan ilmu itu akan bertambah, akan berkembang ketika diajarkan kepada orang lain. Ini adalah zakatul ilm. Zakatnya ilmu adalah dengan diajarkan kepada yang lainnya. Al-ilmu hakimun ilmu itu adalah hakim, yaitu yang akan mengadili satu perkara. Wal malu mahkumun alaih, sedangkan harta adalah yang akan diadili pada satu hari nanti. Ini adalah keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara yang termasuk dari keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta adalah yang pertama bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya yang diwariskan oleh para nabi alaihi salatu wassalam adalah al-ilmu. Sedangkan harta adalah warisannya para raja. Maka para raja akan mewariskan harta kepada anak keturunannya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib tadi bahwasanya ilmu itu akan menjaga pemiliknya, menjaga dari ketergelinciran ataupun menjaga dari yang haram. Maka ini adalah keutamaan ilmu. Adapun sahibul mal, adapun pemilik harta, maka dia akan menjaga hartanya. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya kadar harta itu akan berkurang ketika dibelanjakan. Sedangkan ilmu itu akan bertambah dengan diinfakan, yaitu dengan diajarkan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah yang keempat, bahwasanya pemilik ilmu jika dia mati atau meninggal, atau pemilik harta apabila dia meninggal, maka dia akan berpisah dengan hartanya, tidak masuk ikut ke dalam kubur. Harta semua ditinggalkan di dunia. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yatsba'ul mayyita salasatun. Jadi tiga perkara yang akan mengikuti mayit ketika diantarkan ke dalam kuburnya. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Dua perkara ini akan kembali meninggalkan sang mayit di alam kuburnya. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan akan tetap bersama dengan sang mayit di dalam kuburnya. Kemudian fayarji ahlu wa maluh, maka hartanya, keluarganya akan meninggalkan pemiliknya tersebut. Dia akan kembali meninggalkannya. Kemudian wayabqa ma'ahu amaluhu, dan akan bersamanya amalnya. Amal kebaikannya ketika di dunia ataupun amalan kejelekannya akan menemaninya di dalam alam kuburnya. Dan ilmu itu akan salah satu yang akan tinggal bersama dengan sahibul ilmi di dalam kuburnya. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang lainnya adalah bahwasanya ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i, itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Adapun mal, harta, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada seorang selain mukmin. Allah memberikannya kepada orang kafir, kepada seorang fajir atau seorang fasik. Ini adalah keutamaan ilmu. Maka ini adalah di antara keutamaan ilmu yang disebutkan oleh sebagian, yang direbutkan oleh para ulama. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, yaitu keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwasanya al-ilmu khairun minal mal, sudah selayaknya bagi kita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersemangat di dalam mencari al-mal, di dalam mencari ad-dunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa bisa talabul ilmi, untuk senantiasa memudahkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Nas'alullah al-afiyata wa salamata. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita yaitu kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Kemarin terakhir kita sudah masuk pada dalil dari Al-Quran yang menyebutkan di sana ada orang-orang dari kaum musyrikin yang mereka beribadah, mereka menyembah bebatuan dan pepohonan. Disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dalilnya adalah afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Kemudian asy-syekh rahimahullah ta'ala membawakan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di sana di antara kaum musyrikin ada di antara mereka yang mereka beribadah dan menyembah pepohonan. Beliau membawakan sebuah hadis, wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi, dan hadis Abi Waqid Al-Laythi. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, yaitu menuju peperangan Hunain. Peperangan ini disebabkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang menaklukkan kota Makkah, maka kabilah-kabilah di sekitarnya khawatir. Ketika kaum muslimin telah menaklukkan Makkah, maka kedudukan ataupun keberadaan mereka akan terancam, akan diserang atau diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka mereka kemudian berkumpul dan terkumpullah pada mereka sebagian besar pasukan yang terdiri dari kabilah Hawazin dan dari kabilah Saqif di lembah Hunain, di antara Makkah dan Taif. Kemudian ketika mendengar hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin yang waktu itu beliau berada di Makkah dan tinggal di Mekah 19 hari. Setelah mengetahui persiapan kaum musyrikin, maka beliau mengumpulkan para sahabatnya dari kalangan Ansar maupun Muhajirin dan kalangan kaum muslimin Ahlul Makkah yang baru masuk Islam. Di antara mereka, di antara pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar ataupun sebagian pasukan adalah kaum muslimin yang baru masuk Islam pada penaklukan kota Makkah. Kemudian terkumpullah sekitar 12.000 pasukan kaum muslimin. Dan pada tanggal 6 Syawal, maka beliau bergerak dari Makkah menuju lembah Hunain. Dan ketika di dalam perjalanan inilah hadis ini ataupun kejadian ini terjadi. Jadi disebutkan di sini, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Jadi kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain dan kami baru saja meninggalkan kekufuran. Walil musyrikin sidratun, dan dahulu kaum musyrikin mereka memiliki sebuah pohon. Ya'kufuna indaha, mereka biasa berdiam diri di pohon tersebut, beritikaf, beribadah, meminta barokah pada pohon tersebut. Wayanutuna biha aslihatahum, dan mereka kaum musyrikin biasa menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Yuqalu laha, dan pohon itu dinamakan dengan Zatu Anwat. Famarorna bisidrotin, maka kemudian kami melewati sebuah pohon sidr. Fakulna, dan kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhatu anwat. Itu menginginkan sebagaimana kaum musyrikin memiliki dhatu anwat. Kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Kemudian lanjutan hadis tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, innaha sunan kultum walladhi nafsi biyadih. Allahu akbar, sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Kalian telah mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadih, kama qalat Banu Israel, sebagaimana Banu Israel mengatakan kepada Musa alaihissalam, ij'alana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah bagi kami sesembahan, jadikanlah bagi kami ilah sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian adalah kaum atau orang-orang yang tidak mengetahui. Latarkabunna sunnana mangkana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ada di sana kaum musyrikin yang mereka beribadah, yang mereka menyembah pohon. Maka disebut, dijelaskan dari awal bahwasanya kaidah yang dibangun oleh Syekh rahimahullah taala berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala an Abi Waqid Al-Laitsi. Abi Waqid Al-Laitsi namanya adalah Al-Harits bin Auf. Wa kana mimman aslama 'amal fathhi 'alal masyhur. Dan beliau ini termasuk dari salah satu orang yang berislam ketika Fathu Makkah. Jadi beliau ini termasuk dari orang yang baru masuk Islam ya ketika terjadinya peperangan Hunain. Dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Yuqalu laha dhatu anwatin, dan dikatakan dhatu anwat. Wal anwatu jam'u nautin, dan al anwat ini adalah jamak dari an-naut, yaitu jamak dari gantungan, yaitu at-ta'liq. Ay dhatu ta'aliqu atau ta'aliqi, yaitu pohon yang dia memiliki tempat untuk menggantungkan sesuatu. Yu'alliquna biha aslihatahum, yang kaum musyrikin dahulu menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Jadi sebelum terjadi peperangan, mereka biasanya menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon tersebut dalam rangka meminta barokah dari pohon tersebut. Faqala ba'du sahabati alladzina aslamu qariban, maka berkata sebagian sahabat yang mereka baru masuk Islam, keislaman mereka baru ketika terjadi Fathu Makkah, walam ya'rifu tauhida tamaman, dan orang-orang ini, para sahabat ini belum mengetahui tauhid secara sempurna. Disebutkan di situ bahwasanya keislaman mereka yaitu belum sampai 1 bulan. Maka orang-orang ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini mengatakan, ij'alana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Jadikanlah bagi kami wahai Rasulullah dhatu anwat, sebagaimana kaum musyrikin dahulu mereka memiliki dhatu anwat. Wa hadhihi baliyatut taqlidi wa tashabbuhi, dan ini adalah bahayanya taqlid dan tashabbuh. Taqlid mengikuti tanpa dalil, dan tashabbuh mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir atau kaum musyrikin. Maka ketika mereka melihat pohon sidr mengatakan perkataan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan wa hiya min a'dhamil balaya, dan ini adalah bahaya yang paling besar. Kesyirikan ini adalah perilaku ataupun kebiasaan kaum jahiliyah yang terbesar. Fa inda dzalika ta'ajjaba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasul ketika mendengar perkataan sebagian sahabatnya yang baru masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut dengan perkataan para sahabatnya. Sebagian sahabat yang mengatakan perkataan tersebut. Wa qala, maka ketika beliau terkejut, maka beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasa takjub atau terkejut terhadap sesuatu, aw istankara syai'an, atau beliau dalam rangka untuk mengingkari sesuatu, yukabbiru, maka beliau bertakbir. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan beliau terkejut dengan perkataan sebagian sahabatnya, maka beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aw yakul, atau Rasulullah biasanya mengatakan Subhanallah, yukarriru dhalik, dan mengulangi hal tersebut. Itu ucapan beliau. Jadi ini adalah perkataan sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Kemudian potongan ayat, potongan hadis selanjutnya, inna sunan, sesungguhnya ini adalah jalan atau tradisi orang-orang sebelum kalian. Apa itu as-sunan? Maka dikatakan at-turuqul lati yaslukuha an-nasu, yaitu jalan yang ditempuh oleh manusia. Wa yaqtadi ba'dhum bi ba'dhin, dan sebagian dengan sebagian yang lainnya saling mengikuti. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza, dan sebab yang membawa kalian, yaitu sebagian para sahabat mengatakan ij'alana ilahan, ij'alana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, adalah karena mereka ittiba sunanil awwalina, karena mereka mengikuti orang-orang musyrik dahulu, watashabbuhu bil musyrikin, dan menyerupai atau mengikuti dengan kaum musyrikin. Kemudian kultum walladzi nafsi biyadih, kalian telah mengatakan yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat banu Israel, maka perkataan yang dikatakan oleh sebagian sahabat tadi adalah sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Kama qalat Bani Israel li Musa, sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah bagi kami sesembahan, jadikanlah bagi kami ilah sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maka disebutkan di sini Musa alaihissalam lamma tajawwazal bahra, yaitu ketika Nabi Musa melewati atau menyeberangi lautan bersama dengan Bani Israel, wa agharqallahu aduwahum, dan Allah menenggelamkan musuh dari Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Ya, Wahum yang duruna, dan mereka menyaksikan, yaitu Bani Israel menyaksikan musuh-musuh mereka ini ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lautan. Kemudian setelah mereka diselamatkan oleh Allah, marru ala unasin, kemudian mereka melewati sekelompok manusia, melewati satu kaum, ya'kufuna ala asnamin lahum, yang kaum tersebut beritikaf, berdiam diri, beribadah di sisi berhala mereka, minal musyrikina, dari kalangan kaum musyrikin. Faqala ha'ula'i li Musa, maka ketika Bani Israel ini melihat kaum tersebut beribadah, beribadah atau beritikaf di sisi berhala mereka, maka Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah bagi kami wahai Musa ilahan, yaitu sesembahan atau ilah, kama lahum alihah, sebagaimana kaum tersebut memiliki sesembahan. Kemudian Nabi Musa mengingkari mereka, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum atau orang-orang yang tidak mengerti. Ankara alaihim, jadi ankara Musa alaihim, Musa, Nabi Musa alaihi salam mengingkari perkataan mereka. Beliau mengatakan, wa qala innaha ula'i mutabbarum ma kum fihi, sesungguhnya mereka ini akan dihancurkan atas kepercayaan yang mereka anut. Batilun, yaitu tertolak, tidak diterima. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya tidak akan diterima apa yang mereka kerjakan. Li'annahu syirkun, karena apa yang mereka lakukan, yang kaum atau Bani Israel lewat tersebut, adalah sebuah kesyirikan dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala aghrallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Nabi Musa mengatakan, patutkah bagiku untuk mencarikan atau menjadikan Tuhan selain Allah untuk kalian, padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang meninggikan kalian atas seluruh umat. Maka ini adalah perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa mengingkari mereka. Kemudian ankaru alaihim, yaitu ucapan tersebut sebagai bentuk pengingkaran kepada kaumnya. Kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankaru ala haula'i, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari sebagian sahabatnya yang mengatakan perkataan yang menyerupai perkataan Bani Israel, yaitu ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Lafadznya berbeda tetapi tujuannya sama, ya. Makna yang diinginkan adalah sama. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyrikun, akan tetapi mereka, yaitu Bani Israel, tidak sampai mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fabanu Israila lamma qalu hadhil maqalata lam yushriku, dan Bani Israel ketika mengatakan perkataan ini kepada Nabi Musa, mereka tidak sampai melakukan kesyirikan. Li'annahum lam yaf'alu, dikarenakan Bani Israel belum melakukan kesyirikan tersebut. Wa kadzalika haula'i sahabah, dan begitu juga, demikian juga para atau sebagian para sahabat yang mereka mengatakan perkataan tersebut, akan tetapi mereka tidak sampai melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Law takhadhu dzata anwat la asyraku, kalau seandainya mereka ini para sahabat mengambil dzata anwat seperti dzatu anwat, maka sungguh mereka telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna Allah hammahum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, menjaga para sahabat, lama nahahum nabiyyuhum intahu atau intahu, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari perbuatan tersebut. Wa qalu hadhihi al-maqalata an jahlin, dan mereka atau sebagian sahabat ini mengatakan perkataan ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat adalah muncul dari ketidaktahuan mereka, karena mereka belum berilmu secara sempurna tentang tauhid. Sebagaimana disebutkan tadi, lam ya'rifu at-tauhida tamaman, mereka ini belum mengetahui tauhid secara sempurna. Berbeda dengan sahabat yang mereka telah masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Maqaluha an ta'ammudi, apa-apa yang mereka katakan, yang sebagian sahabat tersebut katakan adalah muncul dari ketidaktahuan mereka, karena tidak tahu bahwasanya hal tersebut adalah dilarang. Mereka mengucapkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma alimu, maka ketika mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka inginkan, annaha syirkun, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, intahu walam yunkidu, maka mereka berhenti sudah tidak melakukan apa yang mereka katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau nafadhu la asyraku billahi, kalau seandainya mereka melakukan hal itu maka mereka sungguh telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Akan tetapi mereka berhenti dengan ucapan tersebut setelah mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan adalah, atau keinginan mereka adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini bahwasanya syahid atau inti dari hadis tersebut bahwasanya di sana ada sebagian orang yang dia beribadah atau menyembah pepohonan ini ya. Jadi dalil tadi dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najri rahimahullah taala untuk menunjukkan bahwasanya di sana ada sebagian kaum musyrikin yang mereka beribadah, mereka menyembah pepohonan. Li'anna ha'ula'il musyrikin ittakhadhu dzata anwatin, karena disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya kaum musyrikin mengambil dzatu anwat sebagai sesembahan mereka. Mereka beribadah, beritikaf, berdiam diri di pohon tersebut, meminta barokah pada pohon tersebut. Wa hawala haula'i sahabatu alladziina lam yatamakkan al-'ilmu min qulubihim, dan para sahabat yang mereka ilmunya itu belum, mereka belum berilmu tentang hal tersebut, belum sampai di dalam hati-hati mereka. Hawalu an yatashabbahu aw ayan an yatashabbahu bihim laula anna Allah hamahum bi rasulihi, mereka ingin meniru apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin tersebut dengan meminta menjadikan dzata anwat bagi mereka agar mereka bisa menggantungkan pedang-pedang mereka. Laula annallaha hamahum bi rasulihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjaga mereka dari perbuatan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga sebagian kaum muslimin, sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yaitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan tentang permintaan mereka, dan setelah mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka minta adalah kesyirikan, maka mereka berhenti dan tidak melakukan kesyirikan tersebut. Jadi ini iya. Jadi di sini kenapa hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najri rahimahullah taala untuk menunjukkan bahwasanya selain dari dalil dari Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa di sana ada sebagian kaum musyrikin yang menyembah batu. Juga disebutkan di dalam hadis ini ada sebagian kaum musyrikin yang mereka beribadah atau menyembah pepohonan. Asyhadu, intinya adalah anna hunaka man yatabarraku bil asjar wa yaqufuna indaha, bahwasanya di sana ada sebagian orang yang mereka meminta barokah kepada pepohonan dan beritikaf di sisi pohon tersebut. Dan ini juga bisa kita saksikan pada zaman sekarang. Wal-uqufu ma'naha, adapun makna al-uquf berjamdi adalah al-baqa'u indaha muddatan takarruban ilaiha. Jadi al-uquf atau berdiam diri artinya adalah berdiam di sisi pohon tersebut dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada pohon tersebut. Fal-uqufu huwal baqa'u fil makan, adapun al-uquf adalah tinggal di satu tempat. Nah ini, jadi disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalil yang menjelaskan bahwasannya di sana ada sebagian kaum musyrikin yang beribadah dan menyembah pepohonan. Adapun kandungan masail ataupun faidah atau permasalahan yang ada di dalam hadis tersebut, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Adapun pertemuan malam ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.